بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. الحمد لله، kembali di hari ini di pertemuan ke-16 dalam membaca kitab tafsir, yaitu kitab Tafsir Al-Karim Ar-Rahman di Tafsir Kalamil Manan karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Kita masih di tafsir tentunya surah Al-Baqarah. Insyaallah taala di kesempatan ini kita akan membaca ayat 23 dan 24. Insyaallah. Dua ayat yang kita akan baca. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu ilaikum. Thumma qala Allah Ta'ala, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi surah. Fa'tu bi surah. Kenapa begitu? Kenapa bi-nya panjang? Fa'tu bi surah. Pak tu bisu, bukan bi. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi surah. Panjang tu yang fa'tu. Fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum. وَدَعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وهذا دليل عقلي على صدق الرسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا دليل عقلي على صدق الرسول الله على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وَسِحَتِي مَا جَاءَ بِهِ فَقَالَ وَسِحَتِي مَا جَاءَ بِهِ فَقَالَ وَإِنْ كُنْتُمْ يَا مَعْشَرَ الْمُعَانِدِينَ لِلرَّسُولِ الرَّدِّينَ دَعْوَتُهُ الرَّدِّينَ الرَّدِّينَ دَعْوَتُهُ دَعْوَتَهُ da'watahu maf'ulun bi dia dari ar-raddin. Ar-raddin itu isim fa'il. Ar-raddina da'watahu as-sa'imina za'imina as-sa'imina as-sa'imina kadzabahu kadzibahu fi syakki wastibahu mimma tanwin wastibahu nah, fi syakkin. Fi syakkin washtibahu mimma. Washtibahin. Washtibahin. Itu bukan domir itu. Itu katanya. Washtibahin mimma nazzalna ala abdina. Hal huwa haqqun aw ghairuhu. Fahabuna amrun nasafun fihi. Fisolatin. Faisolatun. Bainakum wa bainahu. Enggak ditanwin tuh. Ulang. Konsentrasi. Tarik nafas. Fahaunahu amrun nasafun fihi fasila faisolatu fihil faisolatu bainakum wa bainahu. Wahuwa annahu basharun mithlukum. Laisa min jinsi akhor. Tanwin. Laisa min jinsi akhor. Nah, jinsin gitu. Laisa min jinsin akhor. Iya. Wa antum ta'rifunahu ta'ri. Wa antum ta'rifunahu mundhu nash'in nasha'a nasha'a nasha'a bainakum la yaktubu wa la yaqra'u. Ulang, saya kurang paham, saya kurang dengar. Wa antum ta'rifunahu mundu nasha'in nasha'a bainakum la yaktubu wa la yaqra'u. Ulang itu, saya kurang jelas. La yaktubu. Ulang. Wa antum ta'rifunahu mundu nasha'a bainakum la yaktubu wa la yaqra'u. Ya, yang itu diulangi. Yang mana, Ustaz? Yang itu, yang la. La yaktubu. Ulang. La yaktubu. Ke ayu atau hamzah? La yaktubu. Ulang. La yaktubu. Huruf apa itu? Kaf, Ustaz. Iya, coba. La yaktubu. Ke hamzah, la yaktubu. La yak. La yak. Iya. La yaktubu. Tadi itu seperti hamzah. Gimana? Itu perasaan gimana? Kaf, Ustaz. Kaf, Ji. Oh, tapi perasaan saya... Hamzah. Layak. Layak. Iya. Layak tubuh. Terlalu dalam berarti terlalu cepat keluar suaranya. Iya. Jadi masuk di ain atau hamzah. Kaf itu kan keluarnya di pangkal lidah. Namstad. Nah, jadi beda itu. A, A, K. K itu di mulut baru bersuara. Jadi K. Layak. Layak. Bukan layak, ah itu terlalu dalam suaranya. Layak tubuh, ah. Walayak qara'u. Fa'atakum hmm. Bikitabi za'ama'an. Tanwin. Fa'atakum bikitabin za'ama'annahu min indillahi. Wa kultum antum innahu taqawwaluhu. Taqawwalahu. Taqawwaluhu. Fi'il. Taqawwalahu waftaqala wazannya lah taqawwala taqawwalahu waftirahu fiil juga kan kalau fiil atof ke fiil begitu intinya fiil itu atof ke fiil cuman itu kan alifnya lurus karena ada ha di akhir padahal itu asalnya alif bengkok kalau tidak ada ha waftarahu iya fa in kana amrun kama taquluna lihat baik-baik. Fa in kana amru. Lihat baik-baik. Dicetakan antum apa? Ada al. Dicetakan anak ada alnya. Al amru. Fa in kana al amru. Tadi kama, pun ada. Kama takuluna. Fa'tu bisuratim min mithlihi. Wasta'inu mimma takdiruna. Ulang. Wasta'inu. Mimma takdiruna alaihi. Coba dari situ, jangan istain. Pelanya. Biman takdiruna. Ya. Biman takdiruna alaihi. Di mana tadi? Kenapa nunnya hilang? Mas. Hah? Kan biman. Biman. Tadi itu bima. Nah, Ustaz. Konsentrasi dulu sedikit. Biman takdiruna alaihi. Min awad. Min awanikum. Wa syuhadaikum fa in hadha amru yasiru fa inna hadha amrun yasirun alaikum khususan hu khususan wa antum ahlul fasahati wal khitabati wal adawati azimati lirrasuli beda itu lirrasuli sama rasul. Fa in ji'tum bi suratin min mithlihi fa huwa kama sa'amtum za fa huwa kama za'amtum wa in lam ta'tu bi suratin min mithlihi wajastum wa ajastum goyatal ajasi wa lam ta'tu bi suratin min mithlihi ولكن هذا تنكيمة على وجه تقييمة ولكن هذا تقييمة على وجه الإصفاء وجه على وجه الإصفان إنصاف إنصافي على وجه Baik, bismillah. Sekarang kita lanjut. Sampai situ dulu. Sebentar baru lanjut. Qala Allah Ta'ala di ayat 23 dan 24. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina. Dan jika kalian berada dalam keraguan, mimma dari apa-apa yang nazzalna 'ala 'abdina, yang kami turunkan kepada hamba kami. Hamba kami di sini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatu bi suratin min mitli. Maka datanglah satu surat yang semisal dengannya, yaitu seperti yang datang oleh dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bawakan satu surat yang semisal dengan Al-Qur'an. Wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shodiqin. Panggil, ajak pembantu-pembantu kalian dari selain Allah kalau kalian jujur. Ini ayat tahaddi namanya. Ayat ini adalah ayat apa? Tahaddi. Allah Subhanahu wa taala mengancam dan menantang orang-orang musyrikin. Ya, atas tuduhan mereka kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tukang sihir, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang gila, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau katakan adalah syair. Ya, datangkan satu surah yang semisal dengannya. Kalau memang kalian jujur. Ini ayat tahaddi. Ini seperti ayat-ayat yang lain yang Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka. Seperti misalnya dalam surat Al-Qasas ayat 49. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada mereka, "Qul." Ini semua ayat makkiyah yang di sini. "Qul fa'tu bi kitabim min indillahi huwa ahda minhuma attabi'uhu in kuntum shodiqin." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan kepada Muhammad, "Datangkan kitab, satu kitab dari sisi Allah. Dia ahda minhuma, dia lebih ada, lebih bisa memberikan petunjuk dari keduanya. Attabi'uhu, yang saya akan mengikutinya kalau kalian jujur." Jadi di sini diancam, ditantang, datangkan satu kitab seperti Al-Qur'an kalau kalian mampu. Satu kitab. Kalau di surah sini apa? Berapa? Fa'tu bi surah, datangkan satu surah. Di sini di surah Al-Baqarah ini, datangkan satu surat yang semisal dengan Al-Qur'an kalau kalian jujur. Kalau di surah Al-Qasas, datangkan satu kitab. Kitab, satu kitab Al-Qur'an. Dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang saya akan mengikutinya juga. Kalau kalian jujur. Ini namanya tahaddi. Tantangan untuk mereka. Demikian pula di surat Al-Isra. Juga Allah Subhanahu wa taala menantang seperti itu untuk mendatangkan semisal dengan Al-Qur'an. Kullu in jitama'atil insu wal jin 'ala ayyatu bimithli hadzal Qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan kepada Muhammad, kalau seandainya manusia dan jin bersatu untuk mendatangkan semisal dengan Al-Qur'an ini, kalau ada dari jin dan manusia, semuanya berkumpul. Dari manusia yang pertama sampai nanti manusia yang terakhir. Dari jin yang pertama sampai jin yang terakhir. Kalau mereka bersatu untuk mendatangkan semisal dengan Al-Quran ini, la ya'tu nabi mitlihi. Mereka tidak akan bisa mendatangkan yang semisal dengannya. Walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Walaupun sebagian mereka bersatu dengan sebagian yang lain. Ini surah Al-Isra. Diancam untuk mendatangkan apa? Semisal dengan Al-Quran. Sama dengan surah Al-Qasas tadi. Di dalam surat Hud ayat 13. Itu mereka ditantang untuk mendatangkan 10 saja. 10 surah. Karena kalau tadi kan surah Al-Qasas dan surah Al-Isra. Satu Quran. Di dalam surat Hud. Mereka ditantang datangkan 10 surat saja. Kan dalam Al-Quran ada 114 surat. Mereka ditantang, datangkan 10 surat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Am yaquluna iftara? Qul fa'tu bi asyri suwarin mithlihi muftarayatin wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shodiqin." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Am yaquluna iftara?" Apakah mereka berkata ini Al-Qur'an adalah iftara, Muhammad yang ada-adakan? Adalah kedustaan yang didustakan. Iya? Yang dibuat-buat. Kul katakan wahai Muhammad kepada mereka. Fa'tu bi asyri suwarin mitli. datangkan 10 surat semisal dengan Al-Quran. Datangkan 10 surat yang semisal dengan Al-Quran. Muftaroyatin yang diada-adakan juga. Seperti yang kalian tuduhkan. Wada'u manis sata'atu min dunillah. Panggil, ajak semua yang kalian mampu untuk mengajaknya. Dari selain Allah. Dari selain Allah. In kuntum shodiqin. Kalau kalian jujur. Kalau kalian jujur. Ini tantangan. Ini tantangan. Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk mereka. Bahkan lebih besar lagi daripada itu di surah Yunus. Mereka ditantang untuk mendatangkan satu surat. Sama dengan di surah Al-Baqarah ini. Iya. Tadi kan 10 surat. Lebih besar daripada itu lagi. Mereka ditantang untuk mendatangkan apa? Satu surat. Seperti di ayat ini. Di surat yang kita baca ini. Surah Al-Baqarah. Fa'tu bisuratin mimitlih. Datangkan satu surat. Yang semisal dengan Al-Quran. Ini juga semisal dengan surah Yunus. Ya, ayat 38. Mereka juga ditantang seperti itu. Am yakulu naftara. Apakah mereka bilang, apakah mereka katakan itu Al-Quran adalah iftara Muhammad yang adakan. Kul katakan oleh Muhammad. Fa'atu bisuratin mitlih. Datangkan satu surat yang semisal dengan Al-Quran. Wada'u manisata'atum min dunillah. In kuntum shodiqin. Panggil. Semua yang mampu kalian panggil dari selain Allah. Kalau kalian jujur. Ini semua namanya ayat tahdi. Ayat-ayat ini namanya ayat tantangan. Kalau memang Muhammad itu dusta. Dan kalian benar. Coba. Buat bikin yang semisal dengan yang dia bikin. Kan kalau seandainya itu adalah ucapan syair. Pasti bisa dibuat. Karena orang Arab orang paling fasih. Paling pintar membuat apa? Syair. Kalau memang syair. Kalau diadakan pasti mereka mampu. Tapi mereka tidak akan mampu sebagaimana yang Allah katakan tadi. Sebagaimana yang Allah katakan tadi di surat Al-Isra. Kullu in ijtama'atil insu wal jin 'ala ayyati bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Katakan bahwa Muhammad, kalau jin, seluruh manusia dan jin bersatu untuk membuat, untuk mendatangkan semisal dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan mampu untuk mendatangkan semisal dengannya, walaupun sebagian mereka saling membantu dan saling menolong. Tidak akan mampu. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah. Al-Quran ini adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak akan mampu ditiru oleh siapapun yang ingin menirunya. Bagaimana tidak? Nanti penulis akan jelaskan. Bagaimana mungkin firman Allah, ucapan Allah pencipta seluruh makhluk mampu dibuat dan ditiru oleh makhluk yang penuh dengan kekurangan. Yang penuh dengan kekurangan. Karena Al-Quran ini adalah kalam Allah. Sifat dari sifat Allah. Sifat dari sifat Allah. Yang mana walillahil masalul a'la. Hanya milik Allah sifat-sifat yang tinggi. Tinggi. Tidak ada lagi di atasnya. Ia tidak lagi di. Tidak ada lagi di atasnya. Ini ayat 23. Kemudian Allah katakan. Fa'illam taf'alu walan taf'alu. Kalau kalian tidak melakukannya. Dan kalian tidak akan melakukannya. Fa'illam taf'alu lam lil mudin. Menunjukkan makna madi. Qalb. Membalik makna mudori ke madi. Kalau kalian tidak melakukannya. Maksudnya belum. Sebelumnya. Walan taf'alu lan lil istiqbal. Dan kalian tidak akan melakukannya. Anda paham kan? Kalau kalian kalau kalian tidak melakukannya sebelumnya. Walan taf'alu dan kalian tidak akan melakukannya. Maka fattakun nar. Tidak ada pilihan lain untuk kalian. Fattakun nar. Maka takutlah kalian dari api neraka. Yang berimanlah, percayalah. Allati wakuduhan nas. Yang wakudnya, bahan bakarnya. Yang bahan bakarnya adalah annas, manusia. Wal hijaro dan batu. Iddan lil kafirin, disiapkan untuk orang-orang kafir. Disiapkan untuk orang-orang kafir. Naudzubillah. Wa hadza dalilun aqli. Ini adalah dalil secara akal. Iya kan? Maksudnya, ini Al-Quran, tapi pemaparannya dalil aqli. Coba, kalau kalian memang ragu kepada apa yang didatangkan kepada hamba kami, iya? yang apa-apa yang diberikan dan dijelaskan oleh hamba kami Muhammad, coba datangkan satu surah saja. Ini namanya dalil apa? Akli. Kalau kalian mampu, akal kalian mampu, silakan. Kalau tidak, ya takutlah kepada neraka. Yang bahambakannya kalian nanti. Dan batu. Ini dalil secara akal. Ala sidiki rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ia menunjukkan atas jujurnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasihati maja'abih. Dan benarnya apa yang beliau bawa. Faqal. Maka Allah berfirman, wa in kuntum, jika kalian, yaitu ya ma'asyarul mu'anidin, wahai sekalian orang-orang yang menentang setelah tahu. Wahai sekalian orang yang menentang li rasul, menentang rasul, ar-raddina da'watah, yang menolak dakwanya, az-za'imina kadibah, yang menyangka dustanya, fi syakin, kalau kalian berada dalam keraguan, wastibahin, dan kesamaran. Ya. Mimma nazzalna ala abdina, dari apa yang kami turunkan kepada hamba kami, hal hakun au ghairu, apakah dia hak atau tidak? Fahahuna amrun nasafun. Maka di sini ada perkara yang nasab. Fih. Amrun nasafun. Perkara yang akan memastikannya. Fihil faisalah. Di dalamnya terdapat perkara yang akan memisahkan. Bainakum wa bainah. Antara dia, antara kalian dan antara dia, Nabi Muhammad SAW. Inilah perkara yang akan memutusnya. Wa huwa annahu basyarun mithlukum. Yaitu dia adalah manusia semisal dengan kalian. Min jinsin a'la, laisa min jinsin akhar. Bukan dia dari golongan lain. Bukan dari jin, bukan dari malaikat. Dia adalah dari golongan apa? Manusia. Wa antum ta'rifunahu. Kalian mengetahui itu. Kalian mengenalnya. Mundu nasya'a bainakum. Semenjak dia, jadi mundu ini dia menjer, tapi nasya'a itu jumlah. Jadi yang mahalnya jernya itu jumlah. Jadi bukan nasya'a itu bukan isim. Nah, bukan isim. Dari mana kita tahu gini? Mud dan mundu itu hanya menjer dorof. Itu perlu untuk perhatikan. Di mutamimah kan dijelaskan. Mud dan mundu itu hanya menjer apa? Dorof. Dia tidak menjer yang lain. Artinya harus begini. Mud yaum. Begitu baru bisa dijer. Adapun selain dorof, tidak mungkin. Maka setelahnya fi'il. Yang dijer adalah mahalnya. Perhatikan itu. Dan di mutamimah kan? Ini kan mud dan mundu. Penjer. Huruf jer. Tapi dia hanya menjer dorf zaman. Dia hanya menjer apa? Dorf zaman. Makanya dicontohkan mut yaumin, mundu yaumain. Anda bisa paham ini faedahnya? Iya, jadi kalau selain dorf, jangan coba-coba dijer. Karena itu pasti fi'il. Yang dijer adalah mahalnya. Yang dijer adalah apa? Mahalnya, jumlah. Iya, itu yang diperhatikan. Iya. Jadi lihat wa antum ta'rifunah, kalian mengenalnya. Mundu nasya'a bainakum, semenjak dia tumbuh berkembang di antara kalian. Layak tubuh, dia tidak bisa membaca. Kenapa kan ummi? Beliau tidak bisa membaca. Wala yaqra, tidak bisa dia tidak bisa menulis. Wala yaqra, tidak bisa membaca. Artinya gini. Kalau itu Al-Qur'an dibuat oleh Muhammad, mungkin enggak secara akal begitu. Nah, ini orang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Gimana bisa? Iya. Beliau tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Fa'atakum bikitabin, maka dia membawakan, mendatangkan kepada kalian kitab. Za'ama annahu min indillah, yang dia yakin itu dari sisi Allah. Za'ama di sini bermakna yakin. Jangan sampai za'ama kan za'ama bisa dua maknanya. Za'ama itu af'alul kulub. Itu intinya. Za'ama itu temanya dhanna. Af'alul kulub. Fi'il-fi'il yang menunjukkan makna hati. Bisa yakin, bisa juga apa? Menyangka. Tapi di sini kan Nabi Muhammad. Masa belum sangka. Begitu kan? Tidak cocok. Yang belum yakini itu adalah dari sisi Allah. Paham? Korinanya. Jadi untuk mengartikan yakin atau menyangka, lihat korinanya. Indikasi dalam kalimat. Ini kan Nabi, tidak mungkin kita bilang dia mendatangkan kepada kalian kitab yang dia menyangka itu dari sisi Allah. Kan tidak cocok. Iya, kalau menyangka kan ada namanya don roji. Berarti ada keraguan. Tapi di sini kita terjemahkan apa? Yang dia yakini itu adalah dari sisi Allah. Wakultum antum taqawwalah. Sementara kalian maunya mau hal yang sementara kalian menyatakan iya, sementara kalian wakultum antum, antum itu taukid dari kultum. Sementara kalian sungguh mengatakan innahu taqawwalah. Sungguh Muhammad taqawwalah. Dia yang mengucapkannya, mengadakan ucapan itu. Waftaroh, dia mengada-ngadakannya. Naudzubillah. Fa in kana al-amru kama taqulun. Kalau perkaranya seperti yang kalian katakan, fa'tu bi suratin min mitli. Kalau memang seperti itu, Muhammad yang ada-adakan itu ucapan, maka datangkan satu surat semisal dengannya. Wasta'inu biman taqdiruna alai min awanikum. Dan minta bantuan kepada siapa saja yang kalian mampu atasnya untuk meminta bantuan kepadanya. Min awanikum, dari pembantu-pembantu kalian. Wasyuhadaikum, dan penolong-penolong kalian. Minta. Fa inna hada amrun yasirun alaikum. Ini perkara mudah bagi kalian untuk meminta, kan? Ini perkara mudah bagi kalian. Khususan wa antum ahlul fusoha, al-fasoha. Apalagi terkhusus kalian itu kan orang yang paling fasih. Bahasa yang paling fasih itu bahasa yang orang Quraisy. Anda paham ini? Iya, Arab fasih. Kenapa di Arab fasih? Arab yang paling bagus. Karena bahasanya orang Quraisy lah Allah subhanahu wa ta'ala memilih untuk bahasa apa? Al-Quran. Untuk bahasa Al-Quran. Tidak ada. Kalau ada bahasa yang paling bagus dari bahasa Quraisy, bahasa orang-orang Hijaz, maka pasti dipilih itu bahasa. Kalian adalah orang-orang yang fasih. Wal kitab, kalian ahli berbicara. Ditambah lagi, wal ada walil al-adhim li rasul. Ditambah permusuhan kalian yang sangat besar terhadap Nabi. Ini kan hal-hal yang mendorong bisa kalian buat sesuatu. Iya. Fa in. Sudah tadi itu? Lanjut. Fahuwa kama za'amtum wa in lam ta'tu bi suratin min mithlihi wajastum wa ajastum. Intinya itu ketelitian yang tinggi. Orang baca kitab itu telitinya. Wa ajastum goyatu goyata al-ajasti wa lam ta'tu bi suratin min mithlihi ولكن هذا تقييم على وجه الانصاف وتنزيل ما تنزل. Tidak ada, kalau tidak ada ya-nya setelah za, kalau ada ya-nya kan tanzil. Kalau tidak ada berarti tafa'ala, tafa'alu, tafa'ul. وتنزل تنزل وتنزل وتنزل معكم. فهذا آية كبيرة ودليل واضح جل على صدقه. Apa ulang? Di situ mau diulang, iya. Jali. Hah? Jali. Jaliyun. Kan kasih tanwin juga. Kan antum bilang wadalilun wadihun. Maksudnya. Jaliyun ala صدقه. Si. Wasidqihi. Enggak, ulang. Ala sidqihi wa sidqi ma ja'a bihi fatabayyanu alaykum fayata'ayyanu alaykum ittiba'uhu wa tiqa'un nari allati balagat fil hararatil hadimati wa shiddati an kana wuquduha an-nasu wal hijarati laisat kinar laisat ulang tadi ankana wuquduhan nasu wal hijarah. Jelas ke saya enggak jelas di dalnya. Enggak jelas ya rupanya. Ankana wuquduhan nasu wal hijarah. An-nasa wal hijarah. An-nasa, khobarnya kana. Kenapa di dhamma? Ustaz. Kan wuku duha isimnya. Anaf sebagai apanya? Kan bukan sifatnya wuku, tapi khobarnya. An kana wuquduhan nas wal hijarata. Ulang lagi. An kana wuquduhan nas wal hijarata. Laisat kanari dunya allati innama tutaqqadu bil hatabi. Tutaqqadu bil hatabi. وهذه النار الموصوفة المعدة. Ulang. Lihat baik-baik ada alat atau tidak. وهذه النار الموصوفة موصوفة معدة. Kalau tidak ada alat tanwin. معدة مهيئة للكافرين بالله ورسوله. فأذوروا الكفار. Fa'adharul kuffaro. Ulang. Fa'adharul kuffaro. Nda, ulang. Fa'adharul. Iya, kenapa tahu tadi? Ada yang saya tahu. Ulang. Fa'adharul kuffaro. Fa'adharul kuffaro. Sudah betul? Atau lihat dari saya tak? Saya fa'adharul kuffaro. Oh, kuffaro sih. Antum? Ustaz. Kufar itu ada fi alif, ada alifnya. Fahdharul kufra. Fahdharul kufra bir rusuli. Lihat baik-baik. Bir rusulihi ada alif. Ulang-ulang, coba. Bir rusulihi. Ulang. Bir rusulihi. Ya. Saya mau yang jelas, enggak mau tidak jelas. Bi rasulihi ba'dama tabayyana lakum annahu rasulullah. Baik. Iya. Setelahnya, qala al-mu'allif rahimallahu taala, wa in lam ya'tu fa huwa di sini fa in ji'tum bi suratin. Kalau kalian mendatangkan satu surat, mimitli semisal dengannya, wa kama za'amtum, maka dia sebagaimana yang kalian sangka. Artinya kalau kalian mampu mendatangkan satu surat, maka Muhammad ustaz. Kalau kalian mampu mendatangkan satu surat, maka Muhammad adalah apa? Dusta. Sebagaimana yang kalian sangkakan. Sebagaimana yang kalian sangkakan. Kalau di sini kita bilang sangkakan. Karena orang musyrikin mau menuduh bagaimanapun, itu tidak pernah yakin. Karena orang musyrikin pasti berada dalam keraguan. Maka di sini kita terjemahkan, kama za'amtum. Sebagaimana yang kalian sangkakan. Paham ini? Iya. Wa illam ta'tu bi suratin min mithli. Kalau kalian tidak mendatangkan satu surat yang semisal dengannya. Wa ajaztum ghayatal ajz. Dan kalian tidak mampu. Dengan puncak ketidakmampuan. Ya. Wa lam ta'tu bi suratin min mithli. Dan kalian tidak akan mampu mendatangkan satu surat semisal dengannya. Walakin hada takyim ala wajhil insaf wat tanazzul. Akan tetapi ini takyim ini, tantangan ini ke secara al insaf. Anggaplah kita berbuat adil, wat tanazzul, dan kita menyalah. Sudah, kalau memang begitu maksudnya. Kalau memang seperti yang kalian sangkakan, oh itu apa? Datangkan satu surat. Ini maksudnya tanazzul, tahu tanazzul? Menyalah, anggaplah kita menyalah. Wal insaf, kita berbuat apa? Insaf, anggaplah seperti yang kalian katakan. Coba. Datangkan satu surat. Kalau memang kalian jujur, datangkan. Ini tanazzul. Kita menyalah ma'akum bersama kalian. Fahada ayatun kabiratun dalilun wadihun jaliun. Ayat ini. Ayat yang sangat besar. Dan dalil yang sangat jelas. Ala sidikihi wa sidiki maja'bih. Atas benarnya, jujurnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan benarnya apa yang beliau bawa. Fahita'ayyan alaikum itiba'uh. Maka wajib ain bagi kalian untuk mengikutinya. Tidak ada pilihan lain. Wajib. Wattiqa'un nar allati balagat fil hararah al-azimah wasyiddah. Dan wajib bagi kalian untuk menghindari takut kepada neraka. yang balagot, yang berlebihan di dalam panasnya yang besar dan kengeriannya. Angkana wukuduha, bahwasannya bahan bakarnya an-nasa wal hijaroh adalah manusia dan batu. Bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Anda paham kan? Khobarnya karena itu tidak boleh ma'rifah. Ya kan? Khobarnya karena apa boleh? Ma'rifah. Jadi jangan anggap selalu jumlahnya itu harus nakiro ma'rifah. Kan al, bisa al istigrok. Iya kan? Al apa? Al istigrok. Atau bisa juga al ad-dini. Kan begitu? Itu al di sini, al yang manusia yang masuk neraka. Bukan seluruh manusia, tapi manusia yang masuk neraka. Iya, manusia yang masuk neraka. Ini dikatakan. Dan batu, laisat kanari dunia. Takutlah kalian dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Bukan seperti api di dunia ini. Iya, allati innama tutaqoda bil hatam. Yang tidak lain di dunia ini, dia dinyalakan dengan kayu. Di sana apinya lain. Di sana bahan bakarnya itu manusia dan batu. Iya. Manusia dan batu. Bukan seperti api di dunia ini. Yang dinyalakan dengan kayu bakar. Itu mudah. Itu akan ada abunya. Kalau ini batu, tidak ada arangnya, tidak ada abunya. Panasnya terus. Ia membuatnya dia menyala adalah manusia. Iya. Iya kan manusia ada minyaknya. Iya, ada lemaknya. Apalagi penduduk neraka kan gemuk-gemuk. Iya. Nah, ini bahaya ini. Makanya dibilang di sini hadin nar al-mausufah. Neraka yang disifati dengan sifat ini tadi, itu disifati atas tadi. Bahan bakarnya ada manusia dan batu. Mu'addatun muhayyaatun, ini sinonimnya. Disiapkan. Sama maknanya. Disiapkan. Lil kafirina billahi wa rusulih. Jadi kebahagiaan bagi orang-orang beriman. Ketika dikatakan u'iddat lil kafirin. Ini kebahagiaan bagi mereka. Itu api neraka yang bahan bakarnya tadi itu manusia dan batu. Itu disiapkan untuk orang kafir. Bukan untuk orang yang beriman. Ini ayat membuat orang-orang yang beriman bahagia. Bahwa neraka yang disifati dengan sifat tadi itu disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang kafir pada Allah dan Rasulnya. Maka fahdaru al-kufra. Hindari kekafiran. Bi rasulih, dengan terhadap Rasulnya. Ba'da ma tabayyana lakum annahu Rasulullah. Setelah jelas kepada kalian bahwasanya beliau adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati kalian. Setelah jelas kepada kalian bahwa beliau adalah Nabi dan Rasul Allah, kemudian kalian tetap mengingkarinya, maka hati-hati dari yang namanya kekafiran. Lanjut. Tumaqala rahimallahu wa hadhil ayatu wa nahuha. Ulang. Wa hadhil ayatu wa nahuha. Yusammunaha ayatu tahaddi. Ayatu tahaddi. Kalau ada awalnya tak begitu kan tafa'ala itu semua itu. Sebenarnya itu asalnya tahadduyu. Tapi karena setelahnya ada ya, maka dia dikasrah sebelumnya. Itu kan wazannya tafa'ala. Seharusnya kan tafa'ala, tafa'alu, tafa'ulan. Tapi kalau akhirnya ya dikasrah. Sama dengan ta'atto. Ta'atto, ya ta'atto, ta'attian. Bukan ta'attuyan. Paham kan? Sama ini. Ta'addi. Tahaddi. Sama semua itu. Wahuwa ta'ajisul khalki. Ulang. Wahuwa ta'ajisul khalki. An ya'tu bi mithlihi. Tidak mungkin anna karena fi'il. Setelahnya. Belum siapkan sekarang? Ya. Belum dipersiapkan itu? Belum. Iya. Oh, sudah dulu balik. Daripada setengah mati kita. Alhamdulillah. Baik, sampai di situ dulu. Insyaallah besok baru kita lanjutkan dengan ayat berikutnya. Alhamdulillah, semoga apa yang kita ambil di hari ini ada manfaatnya. Semua yang benarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala semata, dan yang salahnya itu dari kekurangan kami. Ya, alhamdulillah, walaupun pembaca banyak salah, mungkin karena tegang dan lain sebagainya. Iya, alhamdulillah. Intinya kan lagi belajar, enggak masalah. Iya. Enggak masalah, alhamdulillah. Subhanallahi walhamdulillah, syarallahi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.